Apa hukum? Mengganti gigi. Ya, mengganti gigi ini atau memasang gigi baru. Atau sebelum kita masuk ke dalam memasang, mungkin saya bahas dulu terkait dengan masalah memperbaiki gigi atau merawat gigi. Sebagian gigi itu perlu dibor ya. Ini sekarang giginya kalau mau dibor ini, ketika dirawat, apa hukumnya? Ini terkait dengan gigi, mencabutnya, mengobornya, menggantinya. Kita bahas kalau di kondisi sedang apa? Puasa. Ya kalau mau aman, ya sudah nanti begitu matahari terbenam sudah buka, pergi ke dokter gigi, kan begitu? Nah, itu aman, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia sedang kondisinya darurat dari pagi hari, ya. Dia sudah sakit gigi, harus ke dokter gigi. Nah ini hukum-hukum memang diterangkan ya terkait dengan masalah mengubur gigi itu. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ketika gigi akan dilakukan proses padanya, dibor atau yang semisal dengannya, ini kan diberi suntikan apa? Bius kan? Nah ini suntikan bius sudah berlalu hukumnya, membatalkan puasa atau tidak? Tidak membatalkan. Sebab ini di daerah tertentu saja. Terkait yang kedua, nanti ketika giginya dilakukan proses, pasti keluar apa? Keluar darah. Nah ini, keluar darah ini jadi masalah. Darahnya kemana? Kalau dia tidak telan, tidak batal puasanya. Tapi kalau dia telan, puasanya apa? Puasanya batal. Baik. Ini kalau apa namanya, darah yang keluar itu darahnya banyak ya. Tapi kalau darah yang keluar itu sedikit, itu nggak ada masalah. Biasa orang puasa ada giginya misalnya apa namanya luka, keluar darah sedikit, itu nggak ada masalah ya, nggak berpengaruh. Tapi ini darahnya banyak, dia telan, akhirnya membatalkan puasa. Baik, yang ketiga, berkumur-kumur pakai obat. Nah, itu biasanya kan dikasih oleh dokter, kumur-kumur pakai ini sudah dicampur dengan obat. Ada yang kadang sudah dicampur dengan apa? Obat. Nah, tadi sudah kita bahas berkumur-kumur pakai obat, apa hukumnya? Nggak ada masalah ya, tidak membatalkan puasa sepanjang tidak masuk ke dalam tenggorokan. Iya. Baik. Jadi ini saja yang diperhitungkan. Jadi tiga hal ini diperhitungkan, dan itulah di atas perhitungan inilah terkait dengan masalah batal puasanya atau tidak. Baik, mencabut gigi, apa hukum mencabut gigi? Jawabannya tidak ada masalah mencabut gigi. Sepanjang itu tadi, ketika keluar darah dan dia berkumur-kumur, tidak ada yang masuk kemana? Ke tenggorokannya. Baik, apa hukum memasang gigi? Memasang gigi terbagi dua. Ada yang gigi sudah rusak, mau dicabut, kemudian dipasang. Ada yang gigi sudah kosong, sisa dipasang saja. Iya. Sisa dipasang saja. Sebagai gantinya. Jelas ya? Nah ini kalau dicabut dulu, kemudian dipasang, nah ini pembahasannya sama dengan yang pertama tadi. Karena itu berarti pasti ada proses kan? Perlu dicabut lah, kalau ada sisanya dibor lah, atau apalah. Ada darah dan seterusnya, baru dipasang. Nah, ini prosesnya seperti yang kita sebut tadi, masalah batal atau tidaknya. Intinya sepanjang dijaga jangan sampai ada yang masuk ke dalam tenggorokan. Iya. Adapun kalau misalnya sisa dia pasang saja, ini nggak ada masalah. Kalau sisa dipasang saja tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Tapi kadang dalam proses itu, kadang dokter kasih air supaya dia kumur-kumur dan semisal dengan itu, maka itu dijaga saja. Baik.